biar nyampur kopi dengan gula. Jangan lama aku menunggu, ku minta hanya secangkir saja. Sabar bang ya. Iya. Ini abang silakan minum kopi manis yang abang mintakan. Sama manis dengan orangnya, sayangnya hanya segelas saja. Minta kopinya satu lagi nang ya. Marilah bersama gembira, janganlah ngelamun sendiri. Minumlah kopi secangkir, lupakan nasib sial di dunia. Bila malam dingin sekali, minum kopi badan jadi hangat. Bikin anget badan yang dingin, angetnya sampai nyenggol ke hati. Apa boleh ngutang dahulu, sekarang minta segelas lagi. Kopinya dong neng, satu lagi. Marilah bersama gembira, janganlah ngelamun sendiri. Minumlah kopi secangkir, lupakan nasib sial di dunia. Bayar dulu dong bang, ngutang melulu kan rugi.